الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد. Anak-anakku yang kami cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita melanjutkan kuliah subuh online kita pada pagi yang berbahagia kali ini. Dan kita masih bersama dengan muqaddimah, ya, pendahuluan yang dibawakan oleh Syekh Saleh Ibn Abdullah Al-Usaimi hafizahullah ta'ala. Silakan dibuka di halaman. Allah Ta'ala Alhamdulillahi wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa allama amma ba'd fa inna hadhal abdi من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله فمن امتلأ قلبه بتعظيم علمه وإجلاله صلح أن يكون محلا له وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. بارك الله فيك. مسا سامع. أنواره عليه ووفدت رسل فنونه إليه ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ رحمه الله تعالى لمح هذا المعنى فختم كتاب العلم من سننه المسمى بالمسند الجامع بباب في أعظم العلم وأعوان شيء على الوصول إلى أعظم العلم وإجلاله معرفة معاقد تعظيمه وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع فلا يلومن إن فطر عنه إلا نفسه يداك أوقتا وفوك نفخ ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم. Yeah. Terjemahannya Ustaz Abdul Rahman dibaca. Halaman 50. Sebagai puji untuk Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Salawat dan salam tercurahkan kepada beliau, keluarga dan para sahabat beliau, sebanyak orang yang belajar agama dan mengajarkannya. Amma ba'du. Sungguh kadar ilmu yang diperoleh hamba itu tergantung pada kadar pengagungan hatinya terhadap ilmu. Barang siapa yang hatinya dipenuhi penghormatan dan pengagungan kepada ilmu, maka akan layak untuk menjadi wadah ilmu. Semakin berkurang kadar pengagungan hati kepada ilmu, maka akan semakin berkurang pula kadar ilmu yang didapatkan hamba bahkan ada hati yang kosong sama sekali dari ilmu. Barakallahu fiik. Iya. Jadi mukadimah yang dibawakan oleh beliau Syekh Saleh Ibn Abdillah Al-Utsaimin hafizahullah menjelaskan kepada kita bahwa orang yang hadir pengajian, orang yang hadir pengajian antara satu orang dengan orang yang lainnya, jumlah dan kadar ilmu yang didapatkan bisa berbeda-beda. Padahal tempatnya sama. Waktunya sama. Gurunya sama. Kitabnya sama. Waktunya antara maghrib sampai isya. Gurunya ya itu-itu saja. Pelajarannya itu-itu saja. Tapi ilmu yang didapatkan antara satu pengajian, satu jamaah dengan jamaah yang lain, antara satu santri dengan santri yang lain, itu bisa berbeda. Dan salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan itu adalah kadar pengagungan hati terhadap ilmu itu. Sejauh mana orang tersebut menghormati ilmu. Semakin dia menghormati ilmu, semakin dia memuliakan ilmu, semakin dia mencintai ilmu, akan semakin banyak ilmu yang didapatkan. Berarti sebaliknya, apa? Semakin dia kurang menghormati ilmu, semakin dia kurang menghargai ilmu, maka akan semakin berkurang pula ilmu yang dia dapatkan. Bahkan, kata beliau di sini, ada hati yang kosong sama sekali dari ilmu. Mungkin atau tidak, orang hadir pengajian, selesai pengajian, gak ada satupun yang nyantol. Mungkin. Kenapa? Tidur. Ngantuk. Atau? Atau gak fokus mainan HP. Ada gak orang hadir pengajian mainan HP? Banyak. Ya, mainan game malah. Sehingga ketika gurunya selesai, tuh udah selesai ya? Otaknya kemana? Otaknya di HP. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia kurang memuliakan ilmu. Dia kurang menghargai ilmu. Ya. Dan ada orang yang Masya Allah rumahnya berada di samping masjid. Setiap malam ada pengajian. Rumahnya di samping masjid. Tapi hatinya kosong dari ilmu. Padahal corongnya masjid itu mengarah ke rumah dia. Suaranya kedengar atau tidak? Terdengar atau tidak? Terdengar. Kenapa tidak masuk ke hati? Karena suara pengajian itu menurut dia sama dengan suara mobil dan motor yang setiap hari lewat di depan rumahnya. Sama-sama suara. Ya. Jadi pengagungan hati kita terhadap ilmu, kecintaan hati kita kepada ilmu, penghormatan hati kita kepada ilmu, itu akan berpengaruh terhadap sebesar dan sebanyak apa ilmu yang kita dapatkan. Nah, lanjut masuk Kasya. Barang siapa memuliakan ilmu, maka cahaya ilmu akan menyinarinya dan beragam jenis ilmu akan mendatanginya. Keinginannya hanya terfokus untuk mendapatkan ilmu serta tidak merasakan kenikmatan kecuali saat memikirkan ilmu. Ini loh nak, dahsyatnya kalau orang memuliakan ilmu. Lihat, barang siapa yang memuliakan ilmu maka cahaya ilmu akan menyinarinya. Hatinya akan terasa apa? Terang. Ya. Hatinya akan terang. Disinari oleh ilmu tersebut. Dan beragam jenis ilmu akan mendatanginya. Ilmu itu akan datang kepada dia. Macam-macam ilmu akan datang. Ada ilmu tauhid, ada ilmu tafsir, ada ilmu akidah. Sehingga orang yang mencintai ilmu, ilmu yang dia dapatkan itu banyak sekali dan macam-macam. Ya, ilmu nahwu dia kuasai, ilmu tafsir dia kuasai, ilmu fikih dia kuasai, ilmu tauhid dia kuasai. Ya, berbagai macam ilmu dia kuasai. Kemudian apa kata beliau? Dan keinginannya hanya terfokus untuk mendapatkan ilmu. Fokus ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Ya. Kemudian dia juga tidak merasakan kenikmatan kecuali saat memikirkan ilmu. Kalau dia sedang memikirkan ilmu rasanya nikmat sekali. Kalau lagi belajar rasanya nikmat sekali. Ya. Lanjut. Nasu kasya. Al-Hafidz Abu Muhammad Ad-Darimi rahimahullah seakan telah mengisyaratkan hal tersebut saat mengakhiri bab ilmu dalam kitab beliau Al-Musnad Al-Jami' dengan suku pembahasan tentang memuliakan ilmu. Hal yang paling bisa membantu untuk menumbuhkan pengagungan terhadap ilmu adalah memahami kaidah-kaidah pemuliaan ilmu, yakni prinsip-prinsip dasar yang menjadi barometer pengagungan hati terhadap ilmu. Barang siapa yang menguasai dan mempraktekkan prinsip-prinsip tersebut, berarti dia telah mengagungkan ilmu. Sebaliknya, barang siapa yang mengabaikan, sungguh ia telah mengabaikan dirinya sendiri dan mengikuti hawa nafsunya. Jika kemudian akhirnya ia gagal mendapatkan ilmu, maka jangan menyalahkan siapa-siapa, kecuali dirinya sendiri. Dalam sebuah pepatah Arab disebutkan, rasakanlah akibatnya. Tanganmu sendiri yang mengikatnya dan mulutmu yang meniupnya. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, niscaya ilmu tidak akan memuliakannya. Nah, kita bagaimana caranya memuliakan ilmu? Caranya dengan mengikuti prinsip-prinsip memuliakan ilmu. Inilah yang akan kita bahas. Ada yang tahu berapa prinsip, Mas Abdurrahman? Berapa ya? Nah, ada berapa jumlahnya? Kok 4? 2. Kok 2? Masya Allah. Kok 3? Ya Allah. 5. Banyak 10. Banget. Di sini diniat berapa prinsip? Oh ya, 15. Ya Allah, 15. 19. Bukan. 20. 20. Ya. Ada 20 prinsip. Ketika kita pahami, kita amalkan, maka berarti kita memuliakan ilmu. Tapi seandainya kita tidak pahami, kita tidak amalkan, maka kita belum memuliakan ilmu. Kalau dia belum memuliakan ilmu, maka jangan salahkan orang lain ketika dia gagal mendapatkannya. Kenapa? Karena yang karena pemicunya adalah dia sendiri. Maka di sini dikatakan, barang siapa tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dia. Ini mukaddimahnya. Dan insya Allah besok kita mulai masuk ke prinsip yang pertama, yaitu membersihkan wadah ilmu. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.